kasus dengan muadzin nanti pada ta'lim ini, ta'lim qaid fiqih ya di atas, kasus dengan muadzin. Bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi bahwasanya fathah menjadi tanda khafat pada satu tempat yaitu isim ghain sharif. Isim yang tidak bisa disaraf, tidak bisa ditanwin. Apa itu isim ghain sharif? Yaitu isim yang asbah al-fi'l, yang menyerupai fi'il. Isim kalau serupa dengan huruf menjadi mabni, kalau serupa dengan fi'il menjadi ghain sharif, tidak bisa ditanwin. Dari sisi mana? Dari sisi adanya dua ilat pada kata tersebut. Ya, ilat yang pertama kembali ke makna, ilat yang kedua kembali kepada lafaz. Ilat-ilat yang kembali ke makna hanya dua, yaitu al-alamiyah, dia sebagai alam, isim alam, dan wasfiyah, sifat. Kalau isim ghair munsharif yang memiliki dua ilat, mesti salah satunya itu ada alamiah atau wasfiyah. Kalau ilat-ilat lafzi, terkait lafaz, ada enam. Ta'nif, kemudian majma, kemudian tarkib, kemudian zaid alif nun, kemudian wazan fi'il, wal adl. Kalau isim ghair munsharif yang memiliki dua ilat, mesti salah satunya kembali ke satu dari enam ini. Kalau ilat manawinya alamiah, bisa ditemani oleh satu di antara enam ini. Tanis bila ada alif, hujman, dan seterusnya. Tapi kalau ilat manawinya wasfiyah, itu hanya bisa temani satu di antara tiga. Jadi penun, wazan fi'il, dan adl. Itu kesimpulannya. Mungkin lebih bisa dipaham untuk buat diagram sendiri. Buat diagram. Nah, soal contoh berikutnya adalah kata beliau, wa mithalul alamiyah ma waznil fi'il. Contoh isim ghair munsharif yang ilatnya dua. Ilat manawinya alamiyah, ilat lafzinya wazan fi'il. Ahmad wa yashkuru wa yazidu wa taglibu wa tadmuru. Zahaba yashkuru. Hati-hati nanti dalam peran-peran nahwu kadang ada yang namanya soal mughalathah yang perlu kejelian. Zahaba yashkuru. Apa-apa? I'rabnya zahaba fil madhi. Yashkuru di sini fa'il. Kok bisa? Iya, karena di sini yashkuru bukan sedang fi'il mudhari ya, tapi ini nama orang. Nama orang namanya yashkuru. Zahaba yashkuru. Yashkuru nama orang, nama yashkuru. Sehingga dia tidak tanwin. Tidak ditanwin. Kenapa? Karena yashkuru nama orang, berarti arabinya. Kemudian dia wazan-wazan fi'il. Wazan fi'il. Syakara yashkuru. Iya, idatnya dua. Karena arabinya dan wazan fi'il. Nah, marartu bi Yazida. Yazida majrur biba. Kenapa dia tidak bi Yazidin? Karena isim ghair munsharif. Apa ilatnya? Dua. Alamiyah dan wazan fi'il. Qala Abdul Rahimahullah wa mithalul alamiyah mal adl. Contoh alamiyah mal adl Umar wa Zufar wa Kutham wa Hubal wa Zuhal wa Jumah wa Kuzah wa Mudhar wazan fu'al, wazan fu'al. Enam. Ja'a Umaru. Kenapa tidak ditanwin Umarun karena isim ghair munsharif? Marartu bi Umara. Kenapa tidak dikasrah? Tidak bi Umarin karena dia isim ghair munsharif. Apa ilatnya? Ya karena dia alamiah, nama orang, dan adil. Adil. Qala rahimahullah wa misal wasfiya mazilatil alif wan nun. Contoh wasfiya, ya dia sifat dan ilat yang kedua yang kembali ke lafaz ada dia berastama dengan alif dan nun. Rayyan, syab'an, yakhwan, ya syab'anu, tidak sab'anun tapi sab'anu. Kenapa? Karena ada dua ilat, dia sifat dan dia ada tambahan alif dan nun, sab'an. Nanti tentunya ada syarat-syaratnya. Qala wa misal wasfiyah wazan fi'il. Contoh wasfiyah dengan wazan fi'il, yaitu akramu wa afdalu wa ajmalu. Kenapa akramu, afdalu, ajmalu tidak ditanwin? Ya karena dia sifat dan wazan fi'il. Wazan sebelum wazan fi'il. Wa misal wasfiyah man adil. Masna wa thulatha wa thulathu wa ruba'u wa ukharu. Kenapa tidak thulathun, ruba'un, ukharun? Karena ya wasfiyah dan adil. Terusus dengan sifat tadi, sifat dan wazan fi'il, ya syaratnya sifat dan wazan fi'il itu bermusharif, dia dengan wazan fa'lan, fa'lan dan mu'annasnya tidak dengan ta. Ya, syaratnya apa? Wazannya fa'lan dan tidak ditanis dengan ta' marbutah. Demikian juga wasfiyah mawzan fi'il itu gair musharif dengan syarat ya wazannya tadi af'alu dan mu'annasnya tidak dengan ta', ya tidak dengan ta' marbutah. Ini kesimpulannya, apa isim gair musharif itu ada pada dia dua isim, ada pada dia dua ilat, ya serupa dengan fi'il ada dua ilat. Ilat yang pertama kembali ke lafaz, ilat yang kedua kembali ke makna. Ya, ilat kembali ke maknanya dua, yaitu alamiah dan wasfiyah. Ilat-ilat yang kembali ke lafaz ada enam. Kalau ada isim mudhari musharif yang memiliki dua ilat, mesti ya satunya ke alamiah atau wasfiyah, satunya ke tadi itu. Ya, cuman tadi bedanya, antum buat diagram nanti, bedanya kalau alamiah itu bisa ditemani oleh 6-6-nya, tetapi kalau wasfiyah hanya bisa ditemani oleh 3. Itu bedanya. Qala, kata beliau rahimahullah, wa ammal ilatani alatani takumu kullu wahidati minhuma maqama ilatain. Kata beliau rahimahullah, adapun dua ilat yang masing-masingnya menduduki dua ilat, fahuma sighah muntahal jumu' wa alif ta'nits al-maqsurah fil mamdudah. Kita ulangi. Ya, pentingnya kita memahami ta'rif. Kita ulangi, apa itu isim gharib musharif? Yaitu isim yang menyerupai fi'il. Dalam masalah apa? Dalam masalah adanya dua ilat far'i. Yang satu kembali ke lafaz, yang satu kembali ke makna. Iya. Namun ada isim ghairu munsharif yang tidak memiliki dua ilat. Ilatnya cuma satu. Ilatnya cuma satu. Iya. Tetapi satu ilat tersebut menduduki kedudukan dua ilat. Saya ulangi, isim ghairu munsharif pada isim yang merupai fi'il. Kenapa? Karena ada pada dia dua ilat. Dua ilat yang kembali ke lafaz dan dua ilat kembali ke makna. Tapi maksudkan atau, yakni ada juga yang hanya memiliki satu ilat, tetapi satu ilat ini menduduki dua ilat. Karena ada pada dia yang kembali ke lafaz dan makna. Apa saja? Iya. Yang hanya cukup satu ilat tapi menduduki dua ilat, ada dua. Yang pertama adalah sighah muntahalul jumu, dan yang kedua adalah ta'nits bil alif. Ta'nits bil alif. Ta'nits bil alif, baik alif ya mamdudah atau maksurah. Ta'nits bil alif, apakah mamdudah atau maksurah? Qala amma sighah muntahalul jumu fadawabituha. Nah ini nanti pembahasan yang perlu juga menjadi perhatian kita semua para thullabul ilmi. Selain yang saya ingatkan tadi, pentingnya kita ya sejak di kitab-kitab awal kita belajar, kitab-kitab dasar untuk menguasai apa? Ta'arif, definisi-definisi. Ya, kemudian taqasim, pembagian-pembagian. Kemudian apa? Fawariq, perbedaan-perbedaan. Iya. Di sini kan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif definisinya adalah isim yang memiliki yang menyerupai fi'il. Iya. Kemudian ternyata isim ghairu munsharif ada dua bagian. Ada yang memiliki dua ilat. Iya, ayanda memiliki satu ilat. Yang memiliki dua ilat. Ini pembagiannya. Juga yang perlu diingat, pembagian yang ada. Ta'nif. Di antara ilat sighah muntahalul jumu adalah ta'nif. Ta'nif ternyata juga ada pembagiannya, ada taqasim, taqasim. Ada ta'nif maknawi, ada ta'nif bita, ada ta'nif bil alif. Gitu kan? Ini taqasim namanya pembagian. Ya, ternyata ta'nif bil alif juga berbagi lagi. Ada ta'nif bil alif maksurah, ada ta'nif bil alif mamdudah. Kan itu, ini taqasim namanya. Terus apa fawariknya, perbedaannya? Ini kan lari lagi ke situ. Sekali lagi, ta'arif, definisi, kemudian taqasim, pembagian. Yang ketiga apa? Fawarik. Apa bedanya antara ta'nif maknawi, ta'nif bita, dengan ta'nif bil alif? Berarti perbedaan ya, fawarik ya. Apa bedanya? Ternyata kita dapati. Kalau ta'nif bita, kalau ta'nif bita dengan ta'nif maknawi, itu perlu teman. Untuk menjaga ghairu munsharif perlu teman. Apa itu? Dengan alamnya. Fatimah, Hamzah. Isim ghairu munsharif kenapa? Karena alamnya dan ta'nif bita. Gitu kan? Zainab, ghairu munsharif kenapa? Karena alamnya dan ta'nif maknawi. Begitu ya. Tapi kalau ta'nif bil alif, ta'nif bil alif ternyata enggak butuh teman. Illah wahidah takum maqam illatain. Begitu. Begitu ya. Saya ulangi lagi. Penting sejak awal diperhatikan, diingat-ingat. Definisi, pembagian-pembagian, dan perbedaan-perbedaan. Di pembahasan berikutnya nanti, ketika kita terus mulai menanjak keilmuan kita masing-masing, juga ini, seperti ini. Perlu berikutnya kita mencatat, mengumpulkan, mempelajari yang namanya qawaid wa dhawabit. Dhawabit, dhawabit, dan qawaid atau qaidah-qaidah dan dhabit-dhabit. Apa itu dhawabit? Apa itu qawaid? Juga penting. Makanya ada dhawabit fikhi, qawaid fikhi, kan itu. Karena membantu seorang thalibul ilmi untuk ya terus maju, ya melangkah dalam meraih agama Allah Subhanahu wa taala. Qawaid tafsir, qawaid hadis. Ini penting. Kata beliau rahimahullah, amma sighah muntahalul jumu'. Fadhabituha, apa dhabitnya? Sehingga dikatakan dia itu apa namanya? Sigh mutal jumu. An yakunal ismu jam'at taksir. Dia adalah isim jama' taksir. Wa qad waqa'a, dan telah ada ba'da alif taksirihi harfan. Iya, ada setelah huruf alifnya dua huruf. Dengan kata lain, dengan wazan mafa'il. Mafa'il. Iya, isim jama' taksir. Iya, dengan wazan mafa'il. Mim, fa, alif, ain, lam. Artinya apa? Setelah alif, ada dua huruf. Mafa'il. Nah, apa? Masajid. Masajid. Setelah alif, ada dua. Jim, dal. Manabir. Setelah alif, ada dua. Ba, ra. Afadil. Setelah alif, ada wad dengan lam. Amajid. Amail. Hawa'id. Tawamith. Ini. Jama' taksir. Iya. Dikatakan jumu itu nih jama' taksir yang paling akhir. Jama' dijama' lagi, dijama' lagi, sampai akhir dijama'. Ini jama' taksir. Tasi apa namanya? Sigah mutal jumu. Bentuk jama' yang paling akhir. Jama' taksir dijama', dijama', dijama', akhir puncaknya ini. Iya. Dengan wazan mafa'il. Setelah alif, taksir ada dua huruf. Atau salah satu ahruf. Satu ahruf. Wasatuha sakin, tengahnya sukun. Nahu mafatih, asafir, qanadil. Yang lebih mudah untuk kita mungkin apa itu jisim enggak mesti mampar segam taljumu, yaitu jama dalam bentuk jama yang terakhir yang paling puncak dengan wazan mafa'il dan mafa'il. Mafa'il dan mafa'il. Ya. Yeah. Qala, apa contohnya misalnya? Raitu, raitu al-muslimina fi masajida. Raitu al-muslimina fi masajida. Fi masajida. Fi masajida. Masajid kemasukan huruf jar fi. Tapi ternyata dibacanya fathah fi masajida. Kenapa? Tidak, karena dia isim ghair munsharif. Sehingga di khafat dengan fathah. Iya. Apa ilatnya? Tidak, katakan ilatnya cuma satu. Sighah muntahal jumu. Kenapa cuma satu? Iya, karena sigah muntahal jumu termasuk salah satu yang cuma satu ilat tetapi menduduki dua ilat. Qala wa ma'rif tasni tasni tani fi maqsuranahu khubla wa quswa wa dunya wa da'wah. Marartu bi khubla. Marartu bi khubla. Ya, khubla majrur. Ya, dengan huruf ba, aduh huruf jar dengan ba. Apa tanda jarnya? Kita tanya apa? Ini jangan sampai keliru. Apa? Hah? Apa tanda khobatnya? Hah? Fathah muqaddarah. Alal alif. Loh, kenapa fathah muqaddarah? Bukan kasrah. Iya. Karena dia isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Karena dia ta'nits bil alif. Ada berapa ilatnya? Cuma satu. Kenapa? Karena ta'nits bil alif termasuk satu ilat yang menduduki dua ilat. Begitu. Nah. Qala wa ma'rif ta'nits mamdudah wa nahu hamra wa da'ja wa hasna wa bayda wa kahla wa nafiqa wa astiqa wa udama. Marartu bimra'atin hamra'a. Marartu bimra'atin misalnya hamra'a. Hamra'a apa? Sifat. Sifat bagi imra'ah. Imra'ah dalam keadaan majrur, mahfud biba. Lah kenapa tidak marartu bimra'atin hamra'i? Kita katakan tidak bisa. Kenapa enggak boleh? Karena hamra'i itu isim ghadir munsharif. Apa ilatnya? Ilatnya adalah ta'nits bil alif. Iya. Apa temannya? Kita katakan tidak. Karena ta'nits bil alif itu cuma satu ilat menduduki dua ilat. Ini. Jadi isim ghadir munsharif yang hanya memiliki satu ilat tapi menduduki dua ilat ada dua, yaitu ilatnya sigh mudzakkar jumu dan ta'nits bil alif. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah terbantu kalau antum buat diagram sendiri sambil ikut memahami. Namallahu a'lam bishawab. Saya ingatkan lagi, ikhwan. Saya ingatkan lagi, yang terpenting dalam nahwu adalah babul i'rab dan alamat i'rab. Dan di antara banyak yang kesulitan dalam bab i'rab adalah masalah ini, isim ghair munsharif. Jadi tarkis benar-benar di hati meraja. Namallahu a'lam bishawab.